Adela. Berharga dalam tak

Thank you. Kemarau melanda. Sampai matikan aku sendiri. Ipang. Halo Mas Randy. Senyummu itu. Suasana dingin merayu hati, cahaya di bulan ikut menghiasi nuansa misteri menyelimuti. Terima kasih. Terima kasih. rasakan sakit yang kau berikan kepadaku. Engkau bagaikan air yang mampu diinginkan. Mas Wendy, aku rela mengalah demi kebahagiaanmu, Mas. Tenang, Bobi. Tenang. Yang penting kamu bahagia, aku mah gampang, Mas. Anika Safari Records, Abela. Jenny Inka, Mas Wendy. Keputusan darimu untuk memilih dirinya dan meninggalkan aku dalam semak berduri, tergores dan terperih, sakit terucap lirih. Memang aku akui, akulah yang bersalah, telah memberi hati walau segera terasa. Bersua menyatu dalam alunan nada, takdirmu, takdirku, akhirnya berpisah. Diri kasih di pucuk paut untuk jika kita bercerai jauh di dalam hati, jangan berubah. Hendak gugur, gugurlah bunga, jangan menimpa si ranting rabu. Hendak tidur, tidurlah mata, jangan Safari Record. Dan terperi, sakit terucap lirih. Memang aku akui, aku yang bersalah, telah memberi hati walau segera terasa. Maafkan aku atas hilapku, permainkan hatimu. Terima kasih.

Farina Indra. Tolong jaga perasaan. Kamu jiwa ini terus mencintai.